luwe welase pira-pira kang padha welas. Wajwatul ajwadin lan luwe lomane pira-pira kang padha loman. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula lan ora ana kekuatan sumingkir saka maksiat. Wala quwata lan ora ana daya nglakoni ibadah illa billahi kejaba kelawan Allah. Al aliyi kang bangsa kang maha luhur, al azimi kang maha agung. Al-babu sadisu utawi bab kang kaping 6 iku fil aqobati sadisah. Iku fil aqobati sadisah ing dalam nerangno dalan sulit kang kaping 6. Iku fil aqobati sadisati yang dalam nerangake aqobah kang kaping 6. Waya utai aqobah sadisa iku aqobatul qawadisi dalan sulit dalan rumpile piro-piro kang nyacatake ngamal. Suma alaika nuli netepono sira ya akhihu sedulur ingsun ayyadakallahu wa iyana bi husni taufiqihi ayyada muga-muga paring kekuatan kaen sira sapa Allah Gusti Allah wa iyana lan ing iya ingsun bi husni taufiqihi kelawan baguse pitulunge Allah. Ba'da mastabana sause yen to dadi pertela laka kedue sira apa asabilu dalane ibadah. Wastaqoma lan dadi jejeg ajeg laka kedue sira apa almasiru perjalanan ibadah. Bitamyizi sa'ika kelawan bedake laku sira wasianati lan tegesin jaga saika dijaga ama saking barang yufsidu kang bisa ngrusak apa mahu ing saika dijaga ama saking barang yufsidu kang bisa ngrusak apa mahu ing saika wayudiu lan bisa nyak-nyakaken apa saika apa mahu ing saika bisa nyak-nyakaken alai kamarat ing ngatasé sira jangan sampai setelah kamu payah-payah memerangi 8 hal yang menghadapi kamu lalu ternyata amalmu jadi rusak, aktivitasmu jadi sia-sia. Wa inna malazimang yang mestine wajib kaen sira apa zalika mengkono-mengkono mengkono-mengkono kang nyacataken ngamal. Tutur apa zalika mengkono-mengkono tamyizus sa'i wasianatul amal bidakno pelak-pelakon lan jogo perjalanan ibadah oleh wajib biqomatil ikhlasi kelawan ngelakoni keikhlasan wa zikril minnati lan ngeleng-ngeleng anugrah wal ijtinabilan tegese aduh antidihi saking kosok balene ikhlas Li amro ini kronono perkara loro. Ahadua utai nomor sijine amro ini iku lima krono barang. Fi pilih kang iku tetep ing dalam nglakoni ma. Minal faidah tirupane saking faidah. Waya utai faidah iku husnul qabuli bagusnya ditompo. Minallahi saking Allah Ta'ala. Wa fauzi sawabilan merkoleh balesan ganjaran alaihi saking Allah Ta'ala. Mulane wa illalamun ora menangi husnul qabul minallah fatakuna mongko ana sapa sira iku mardudan ditolak. Zahiba sawabi kang entek ganjarane kulan secara keseluruhan au ba'dun utawa sebagian. Alama miturut ribarang hadis ruwiya kang diriwayatake apa mafil hadisil masyhur ing dalam hadis kang kuncara ani nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha satemene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku yakulu dawuh sapa Allah ana agnal agniya imina syirki min amalin man amil amalan fa usroka fihi ghairi fa asroka fihi ghairi fa nasibilahu fa innila akbalu illa makana li kholisot. Man anal tai engsun iku agnal agniya luwe sugih pira-pira kang padha sugih ora butuh menasirki saking sekutron. Yaqulu dawu sapa Allah ana agnal agniya minasirki ana utai engsun iku agnal agniya i luwe sugi-sugiye pira-pira kang padha sugih. Mulane manutai sapa wong iku agenal agenia luwe sugi-sugi kang sugih ora butuh minasirki saking sekuton. Mulane manutai sapa engko amila nglakoni tandang sapa man amalan ing suci tumandang. Barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan tapi fa'asroka mongko ngatut-ngatutno sapa man fihi ing dalem ngamale mang ngatut-ngatutno ghairi ing liyane ingsun. Barang siapa yang melakukan sebuah aktivitas tetapi dorongan pembangkit gerakan aktivitas itu campur-campur antara saya dan selain saya. Fanasibi mengkotai bagian ingsun iku lahu kedwi wairi. Merkofa ini mengkosat temen ingsun Allah iku la akbalu ora nompo sopo ingsun. Ilama kejobo ing yang ngamal kumandang kanakang ono opoma. Li kedua ingsun ana iku kholison murni. Wakilan didawakan innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku yakulu dawa sapa Allah li abdihi maring kawulane Allah yaumal kiamat ing dalam dino kiamat. Idal tamasa tatkala ning goleki sapa ngabet goleki sawab amalihi ing ganjarane ngamale abet. Dawuh ngene Allah leh dawuh alam yuwasa' laka fil majalis. Alam yuwasa' ana ta ora dijembarake laka kedui siro Samiwa sahanata rawus dijembarake sapa laka kedwi sira fil majalisi ing dalem pira-pira nggon lungguh. Wis to ning donya kowe lek lungguh ning dindi lek nggon jembar. Alam takun ana ta ora ana sira iku arok sadadi pemimpin di dunia ing dalem donya. Sudah kamu rasakan kamu berhasil menjadi pemimpin dunia, di dunia ini karena amalmu. Alam yurakhas ana ta ora wis dimurahaken apa baik uka oleh mutuku sira wa sira ukalan dodolan sira. Alam tak alam tukrom ana ta durung dimulyakne sapa sira. Kamu kan sudah kalau beli apa-apa mesti dimurahkan dan di mana-mana kamu dapat penghormatan. Hadza wa asbahuhu. Hadza utawi kiki kemuliaan wa asbahuhu lan sepadane hadza iku minal khotori termasuk piro-piro khotor kekhawatiran wa dorori lan doror malapetaka. Kultu dawa sapa ingsun Imam Ghazali. Wa min khatarir riya. Lan iku setengah saking wa min khatarir riya lan iku setengah saking bahayane riya. Fadhihatani utawi ana welehan loro. Wa musibatani lan ana bilai loro. Amal fadihakani anapun utawi kawleh loro iku faizdahuma mongko tai salah sijine fadihatani iku fadina fadihatur ruh fadihatul alaniyah iku fadihatur sirri kawleh sirri kawleh ati. Wayau ta'i fadhihai kualaumu din paidu dipaidu ala ru'usil malaikati ono yang ngarepe biro-biro malaikat. Wadhali kau ta'i mengkono-mengkono kawaleh. Wadhali kau ta'i mengkono-mengkono kawaleh iku lima krono-ono riwayat ruya kang diriwayatakan apa ma rupane anal malaikat atas udu bi amalil abdi mubtahiji anal malaikat saat temene malaikat iku tas udu munggah sapa malaikat bi amalil abdi kelawan nggawa ngawale kawula mubtahiji nahale bangga kabeh bangga nopi kelawan ngamal. Waya kulu mongko dawu sapa Allah taala raddu ila siji. Raddu padha balekna sira kabeh ing amal. Dibalekna ila siji maring neraka siji. Fainau mongko satemene kelakuan. Fainau mongko satemene ngabet iku lam yurid. Orang arep akan sapa ngabet ni ing ingsun bihi kelawan ngamal. Wonge ngamal kuwi ora krana aku kok. Mane balekno balekno. Faya tadiku. Monggo dadi kaweleh. Kaweleh iki konangan eleke. Payah tadi ku mongko dadi kaweleh. Apa dalikal amalu mengkono-mengkono ngamal. Wal abdulan kawula sing ngamal konangan eleke kaweleh indal malaikati ana sandinge pira-pira malaikat. Yo isin. Wasaniatu teh kang kaping pindho iku fadhihatul alaniati. Kaweleh ana ing alam alaniyah. Kaweleh ing dalem suasana terang-terangan. Wa hiya utawi fadhihatul alaniyah iku yaumal kiamati dalam dino kiamat ala ru'usil khalaiki yang ngatasi ngarepe piro-piro makhluk uruya wis diriwayataken ani nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi innal mura'i ayunada yaumal qiyamah innal mura'i sak temene wong kang pamer iku yunada dipanggil sapa mura'i yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat dipanggil biar bati asma'a kelawan papat biro-biro panggilan ya kafiru ya fajiru ya ghotiru ya khosiru ya kafiru wong kang lebur ngamale ya fajiru he wong kang lacut wong kang melimping atine ya godiru wong kang cidro keningatane ya khosiru wong kang kapitunan tumandange dolaus kesasar apa sayuka laku sira wa batala lan wis batal apa ajruka ganjaran sira fala khalaqa moko ora ana bagian iku maujud laka kedhuwe sira al yauma ing dalem iki dina mulane lek kowe golek opah golek ganjaran iltamis iltamis golek sapa sira al ajro ing ganjaran miman saking wong kunta kang ana sapa sira iku tak malus ngamal sapa sira lahu krana man. Kowe biyen ngamal krana sapa? Kanten wonten calon maratuwa ya wis njaluk ganjaran rono. Njaluk aku. Ya muhadiu, he wong kang ngapusi omongmu jareke lillahi ta'ala kebongso diteliti tenan ora waruyalan dan riwayataken ana usah temene kelakuan iku yunadi wis undang-undang sapa munadin ungkang undang-undang yaumal kiamat ing dalam dino kiamat ya semau kang rungu sapa al-khalaiku pira-pira makhluk rungu kabeh ainal ladzina kanu ya'budunan nas umu khudhu ujurakum mimman amiltum lahu Fa inni la aqbalu amalan qolatahu sayyun. Aina iku ana ing endi? Aina iku ana ing endi sapa aladina wong akeh? Kanu kang ana sapa ladina iku ya buduna padha ngibadah. Iku ya buduna padha nyembah sapa ladina. Nyembah ana saing menungso. Kumu padha ngadeka sira kabeh. Khudu padha ngalapa sira kabeh. Ujura kumeng pira-pira ganjaran sira kabeh. Padha ngalap miman saking wong. Amil tumkang padha tumandang sira kabeh lahu krana man. Ambillah upah kalian dari orang yang kamu jadikan motivasi untuk berbuat. Fa ini mongko satu menengsun Allah ikulah akbalu ora kersa nampa sapa ingsun amalan ing suci tumandang. Kholato kang nyampuri hu ing amal apa sayun suci-wici. Wa amal musibatani anapun utai musibah loro iku faidahuma mongko utai salah sijine musibah loro iku fautul jannati kelangan swarga. Wa zalika utai mengkono-mengkono fautul jannah iku mabarang ruya kang diriwayatake apa maane Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe Kanjeng Nabi innal jannata takalamat. Innal jannata sak temene swarga iku takalamat. Tau ngomong sapa jannah. Wakolat lan ngucap sapa jannah ana haramun ala kulli bakhilin wa muroe. Ana utai ingsun iku haramun haram kacegah ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong sing bedhitil cetil wa muroe lan wong kang riya. Wal khabaru tai hadis iki iku yahtamilu mengku mengandung apa khabar hadis iki maknaya ini ing makna loro. Ahadu mau tai salah siji maknaya ini iku anna hadzal bakhila sak temene iki wong sing cetil wong sing medhit iku man wong yabkholu kang medhit sapa man bi ahsani kaulin kelawan luwih bagus-baguse ucapan. Wa wa utawi ahsani kaulin iku kaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha ora ana pangeran iku maujud. Illallahu kecoba Gusti Allah. Muhammadun utai kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Salam muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alahi ing atase Muhammad. Wassalam lan paring penghormatan sapa Allah. Wa hadzal murai utawi iki wong sing riya iku man wong Yura ikang pamer riak sopoman bi akbahi riake. Kawan luwe olone riak. Wawaw tay akbahi riake niku al munafik wong munafik. Aladhi kang yura ikang pamer sopo munafik. Ngetok-ngetok no sopo munafik bi imani kelawan imane munafik. Wa tauhid bihilan tauhid munafik wa fi hadzal qauli laniku tetep ing dalem iki-iki ucapan tarjiatun utawi ana dorongan harapan wal mana sani utawi makna kang kaping pindho iku anaman satemene wong. Anaman satemene wong lamian tahi kang ora gelem leren sapa man. Ora gelem leren anil buhli saking medite waria ilan pamere. Walam yura ilan ora gelem ngreksa sapa man nafsu ing atine man. Orang reksa nafsawi ngatini man fafihi mongkoiku ing dalem man hotoroni tayono bahaya luru ahadumal tayi salah si jini hotoroni ku ayal hakohu arep yento nututi arep yento nyambung ku ing man apa syuk mudhalika ele'e mengkono-mengkono sifat medit faya kau mengkau tumibu sopaman tumibu fil kufri yang dalam kekufuran fatafutu mengkau kentean kelangan yang manopal janatu swarga roksan babar pisan na'udzubillah karena dia terjebak dalam kekufuran maka akhirnya dia kehilangan surga secara keseluruhan wal iyadzu tayun pangreksa iku billahi kelawan Allah wal akharu utawi bahaya sing liya maneh iku salabul imani iku salabul imani kadedeli iman aladzika yastahiku yastahiku kang berhak yastahiku kang berhak sapa wong bi sebab salabul iman berhak mergo kelangan iman berhak anaro ing neraka naudzubillahi min sakotihi wasadidi godobi naudhu tai naudhu nyun pangreksa sapa kita bilahi kelawan Gusti Allah min sakotihi saking bendune Allah wasadidi godobi hilan banete bendune Allah wal musibatu sani utai musibah kang kaping pindho iku duhulun nari mlebu neraka wazalika utai mengkono-mengkono mlebu neraka iku lima krana ana riwayat roa kang wis ngriwayataken sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ane nabi kanjeng saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satemene kanjeng nabi ku kala dawuh sapa nabi awwaluman yud'a yaumal qiyamati rajulun awwaluman utahe kawitane wong yud'a kang dipanggil sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku rajulun wong lanang. Kok jamaah kang teman-teman wis bisa ngapal rasa peman Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Warajulun wong lanang kodho kotala kang teman-teman wis perang sapa man fisabilillah. Ing dalam dalane Allah. Warajulun lan wong lanang kasirul mali kang akeh bandane. Fayaqulu moko dawuh sapa Allah taala lil qari'i waring wong kang maca Qur'an alam uallimka. Ma anzaltu ala rasuli. Alam uallim ana ta rawus mulangi sapa ingsun ka ing sira. Maeng ayat angzal tukang usnurunake sapa ingsun ala rasuli ngatasi utusan ingsun. Fayaqulu mongko jawab sapa rajul bala nggih Gusti. Bala nggih sampun jenengan mucal ya Rabbi duh pangeran kula. Fayaqulu mongko dawuh sapa la madza amilta fi ma'alimta. Maza yang apa amil tawus nglakoni sapa sira fima ing dalem barang. Alim ta kang wis ngerti sapa sira. Di antara sekian yang kamu ketahui itu apa saja yang sudah kamu amalkan. Fayaqulu mongko matur sapa rajul qori. Ya Rabbi do pangeran kula kumtu jumeneng sapa kula. Bihi kelawan Al-Qur'an ana al-laili ana ing tengah-tengahe wengi wa atrafan nahari. Lan ing dalem pira-pira pucuke nirina. Fayaqulu moko dawuh sapa Allah taala kadzabta. Kadzabta goroh sapa sira. Wa taqulu lan banjur ngucap sapa al-malaikat tu malaikat kadzabta goroh sapa sira. Fayaqulu moko dawuh sapa Allah subhanahu bal arata an yuqala fulanun qari'un. Bal arata bali ngarepaken sapa sira. Ngarepaken an yuqala yen to diomong-omongaken sapa sira. Yen to diucapaken apa sing diucapaken fulanun qari. Kalo si A tukang maca, wae kok suarane enak. Fakot kila dalik. Fakot kila teman-teman wis diomong-omongaken apa dalika mengkono-mengkono fulanun qari. Lah iku lak wis mbok tampa. Biyen ning donya kan wis diumumno ning koran, diumumno ning TV, kowe tukang maca Quran juara internasional tahun sakmene wis ta. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala. Wayu talan banjur ditekakken napa bisa khibil mali. Sapa bisa khibil mali kranong kang duweni bondo akeh, fayaqulu. Mongko dawuh sapa Allah lahu maring sahibul mal alam wasi alaika. Hatalam adauka, hatalam adaka. Tahtaju ila ahadi. Alam wasi ana ta wis ora jembarne sapa ingsun alaika ing atase sira. Hatalam adak sing ora ngejarno sapa ingsun ka ing sira. Ora ngejarno tahta ju ingkang buta sira ila ahadin maring wong suci. Wong sugih. Awakmu piye ning dunya lak tak gawe jembar rezekimu. Sampai kowe ora butuh bantuane wong. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah matur sapa sahibul mal bala nggih Gusti. Bala nggih sampun jenengan jembarake ya Rabbi duh pangeran kula. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah fama amilta fima ataituka. Fama mongko ing apa amil tawus ngamal sapa sira. Bima ing dalem bondo atai tukang wis paring sapa ingsun kaing sira. Lalu dari sekian banyak harta yang sudah aku karuniakan kepada kami itu, kamu gunakan untuk apa? Fayaqulu mongko matur sapa sahibul mal, kuntu asilur rahima wa tasaddaku. Kuntu ana sapa kula niku asilu, nepung sapa kula arahima ing sedulur. Wa tasaddaku lan sedekah sapa kula. Nganu Gusti, riyen kula niku sregep silaturahmi. Kan kula niku sregep sedekah. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala kadzabta goroh sira. Wa taqulu lan ngucap sapa al malaikatu malaikat kadzabta goroh sira. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah bal aradta balik ngarepno sapa sira an yuqala ing ento diucapaken apa sing diucapaken annaka jawadun. Anak asat menesirai ku jawadun wong sing loman itu lho orang dermawan. Fakot kila mongko teman-teman wis diucapakan apa galika mengkono-mengkono anak jawadun. Kan itu sudah kamu terima. Wa yukta biladzi kutila fisabilillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati rasulillah ya ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.